Kita nikmati bareng El Shinta Style Music. Terprogram, tanggung, tersisih kita mainkan bareng El Shinta Style Music. Thank you. tersisih telah berlalu.